نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابٌ جار اليهودي باب tetangga Yahudi. Baik. Pada bab kali ini beliau ingin memberikan faidah dan pelajaran kepada kita bagaimana sikap seorang muslim terhadap tetangga yang agamanya itu beda dengan kita. Kebetulan pada contoh hadis kali ini tetangga tersebut adalah orang Yahudi. Barakallahu fikum. Namun ini tidak menunjukkan pengkhususan hukum. Ya, tapi ini dalam bab contoh. Baik, sikap ini berlaku untuk setiap tetangga kita yang non muslim. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Nuaim. Siapa namanya Abu Nuaim? Fadl. Siapa? Fadl bin Dukain. Dukain itu lakob. Nama lengkapnya siapa? Fadl bin Hammad bin Amr. Tayyib. Ahsan ta. Iya. Fadl ibnu Dukain. Atau lebih lengkapnya Fadl ibn Hammad ibn Amr. Tayyib. Barakallahu fikum. Siqah. Sudah lewat terjemahnya. Qala haddatsana Bashir ibnu Sulaiman, berkata Abu Nuaim, telah memberitakan kepada kami Bashir bin Sulaiman. Ini yang ada di dalam nuskhah saya. Dan saya rasa di sebagian nuskhah dengan lafaz Salman. Naam. Iya. Hah? Bishir bukan Bashir? Hah? Bishir? Iya. Bishir bukan Bashir? Hmm? Bishir? Bashir? Anda Bishir? Bishir bin Salman. Mana? Bishir. Yang lain? Bashir bin Salman. Hah? Sulaiman. Ada yang Bashir bin Salman? Ada. Iya. Yang tepat itu Bashir. Iya. Bashir. Adapun untuk orang tuanya ada perbedaan nuskhah, disebutkan dalam Mizanul I'tidal dengan nama Sulaiman. Bashir ibnu Sulaiman, sebagaimana yang tertulis di dalam nuskhah saya. Dalam nuskhah yang lain itu dengan nama Bashir bin Salman. Barakallahu fikum. Baik. ada perbedaan ya cetakan. Baik. Bashir bin Sulaiman atau Bashir bin Salman barakallahu fikum, dia ini adalah walid, orang tua dari Al-Hakam Al-Kindi. Baik. Seorang rawi hadis juga, Al-Hakam Al-Kindi barakallahu fikum. Dan Bashir ini siqatun yughrib. Dia adalah seorang rawi yang siqah, namun terkadang membawa riwayat-riwayat yang aneh atau yang asing. Kunyahnya adalah Abu Ismail Al-Kufi. Abu Ismail Al-Kufi. An Mujahid, dari Imam Mujahid. Sayyid Mujahid Ibni Jabr. Sudah lewat ya. Al-Makki. Ada yang mengatakan Ibnu Jubair dengan tasghir. Wal asah al-awwal. Yang sahih adalah yang pertama. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki. Kunyahnya adalah Abul Hajjaj. Barakallahu fikum. Siqatun imamun fit tafsir. Beliau ini siqah dan imam dalam permasalahan tafsir Al-Quran. Dan kalau kita melihat tafsir Al-Quran bil ma'thur yang menggunakan metode penafsiran dengan cara menggunakan asar-asar hadis-hadis Rasul dan ucapan para salaf, tidak akan kosong dari ucapan Mujahid. Barakallahu fikum. Iya, dalam tafsir bil ma'thur menunjukkan barakallahu fikum kepiawaian beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an itu diakui oleh para ulama. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Imam Sufyan Ibnu Thayyib Sa'id Ats-Tsauri beliau mengatakan khudhu at-tafsira minal arba'ah. Hendaknya kalian mengambil ilmu tafsir dari empat orang ulama. Tayyib, Mujahid, wa Sa'id Ibni Jubair, wa Ikrimah, wa Dhahhak. Iya, wa Dhahhak. Hendaknya kalian mengambil tafsir dari empat orang. Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, dan Ad-Dhahhak. Nama empat orang ini juga tidak pernah kosong dari kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Barakallahu fikum. Baik. Itu Imam Mujahid. Qala kuntu inda Abdillah ibn Amr. Beliau menceritakan, dulu saya pernah ada di sisi Abdullah bin Amr. Wa ghulamuhu yuslihu syatan. Dalam keadaan saat itu, ghulam beliau, pelayan beliau, pelayan Abdullah bin Amr, sedang menguliti seekor kambing. Baik. Faqala, maka Abdullah bin Amr mengatakan, ya gulam, idza faradta fabda bijarinal yahudi. Abdullah bin Amr mengatakan, wahai gulam, kalau kamu sudah selesai menguliti kambing tadi, ayib, maka hendaknya kamu memulai, ya, bagian pertama yang diberikan itu kepada tetangga kita yang Yahudi sebelah sana. Ikhwan ya, itu pesan khusus dari Ibnu Amr, ya, kepada pelayan beliau tadi. Untuk apa? Mendahulukan tetangganya yang agamanya itu adalah Yahudi. Barakallahu fikum. Itu diwanti-wanti sama Abdullah ibn Amr. Kalau udah selesai, kasih yang pertama kali tetangga kita Yahudi yang sana ya. Faqala rajulun minal qaum. Maka berkatalah seseorang dari kaum, ya, yang ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Dia agak sedikit janggal, ya, heran, kok yang pertama kali dikasih orang Yahudi, padahal jelas-jelas, ya, berbeda keyakinan, jelas-jelas permusuhan antara Islam dan Yahudi, ya, tapi kok yang dikasih pertama kali orang Yahudi. Barakallahu fikum. Dia mengatakan, al-Yahudiya aslahakallah. Apakah orang Yahudi yang dikasih pertama kali? Semoga Allah memperbaiki urusan Anda. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan ini, barakallahu fikum, memiliki apa? Nada untuk apa? Menyangkal. Ya, menyanggah protes atau kritik. Gitu ya. Namun diajukan dengan nada pertanyaan. Dikarenakan yang melakukannya seorang imam. Ya. Al-Yahudiya aslahakallah. Apakah orang Yahudi yang pertama kali dikasih? Qala. Maka beliau hanya mengatakan, menjawabnya dengan hadis Rasul. Inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithuh. Sesungguhnya saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat khusus terhadap para tetangga. Baik. Untuk perhatian dengan yang namanya tetangga. Sampai-sampai kami selaku para sahabat merasa khawatir. Merasa takut. Dan memiliki pandangan saat itu. Seolah-olah tetangga itu termasuk ahli waris. Ayuhkan ya. Sampai seperti itu anggapan para sahabat. Saking seringnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan, ya, memberikan wejangan, pesan-pesan yang khusus kepada para sahabat untuk perhatian dengan yang namanya tetangga. Sampai-sampai para sahabat khawatir, wah, jangan-jangan nanti dimasukkan sebagai ahli waris. Sebagaimana apa? Barakallahu fikum, tayyib. Iya. Antara maula dan tuannya, ya, tuan bisa mewarisi dari maulanya dan tidak sebaliknya, padahal nggak ada hubungan darah, pahamkan ya? Khawatir nanti terjadi seperti itu, barakallahu fikum. Saking ditekankan nasihat seperti itu, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari hadis ini sangat jelas barakallahu fikum menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya kita tetap diperintahkan untuk bertindak bir, bertindak baik terhadap tetangga kita yang non-muslim. Barakallahu fikum. Iya. Dan tetap memperhatikan hak mereka. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian, barakallahu fikum, perkara yang juga perlu diketahui dalam masalah ini adalah bahwasannya tindakan bir, tindakan kebaikan kita kepada tetangga, barakallahu fikum, itu juga memiliki porsinya. Ya, ada kadarnya, barakallahu fikum. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kebablasan dalam memahami aturan syariat terkait dengan tetangga non-muslim. Ya. Sehingga apa? Dikarenakan dalam rangka untuk menjaga tali pertetanggaan, ya, untuk menjaga perasaan masing-masing, akhirnya apa? Kebablasan. Dalam artian, dalam hal-hal di mana kita tidak diizinkan dalam syariat untuk mengerjakannya, akhirnya kita lakukan. Ya, seperti apa? Seperti dalam perayaan hari-hari besar mereka. Ya kan ya? Tangga dekat. Masya Allah. Sudah benar-benar baik hubungan kita dengan dia. Ya. Barakallahu fikum. Seolah-olah seperti keluarga sendiri atau saudara sendiri. Barakallahu fikum. Saking dekatnya. Ya. Yang namanya ngasih hadiah itu juga biasa. Ngasih makanan juga. Bergantian pas hari raya mereka, misalnya Natalan, ya, kalau yang Nasrani. Taib, kalau yang Cina tadi apa Alfian? Yang Kongkucu, ah? Apa? Imlek, gitu ya. Barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya, kita diundang dapat undangan khusus, masya Allah. Ya, undangannya pun lux, gitu ya. Ini harga satu undangan bisa 50.000. Masya Allah. Ya. Itu ada pesta khusus dibuat oleh keluarganya ini dan secara khusus mengundang kita. Barakallahu fikum. Maka di sini sebagai seorang muslim kita harus pandai memilah-milah sikap. Ya. Barakallahu fikum. Kita sampaikan baik-baik kepada keluarga mereka, taib, wah, mohon maaf Pak Fulan, ya, untuk acara ini kemungkinan kita tidak bisa untuk datang, ya, berkali-kali mohon maaf untuk acara seperti ini kita tidak bisa datang dan kami mohon dimaklumi, itu saja ya, barakallahu fikum, taib, sudah sebatas itu. Barakallahu fikum. Adapun selanjutnya barakallahu fikum mungkin setelah itu dia akan menunjukkan perubahan sikap gitu ya. Ini kan cuman acara biasa, Pak. Ya. Pesta-pesta, makan-makan, enggak masalah. Sampean datang, jangan khawatir. Di dalam pesta ini, ya, saya jamin halal makanannya. Wah, gitu ya. Maksudnya halal apa? Enggak ada yang namanya dog atau fik. Iya. Dari babi ataupun anjing. Gak ada. Ya. Makanannya halal. Maksudnya itu. Barakallahu fikum. Walaupun dari sisi menghasilkannya gak tahu. Mereka yang mereka pahami halal itu bukan anjing dan babi. Gitu ya. Dari, walaupun dalam Islam ada pembahasan. Cara mendapatkannya juga harus halal. Iya. Dari, makanannya halal semua Pak. Gak ada yang haram. Saya jamin. Kalau itu alasan sampean. Saya jamin. Iya. Tidak ada, ya paling es krim, sate kambing, tayyib, kebab Turki, ya macam-macam. Wah gitu ya, barakallahu fikum. Wah alasannya bukan itu Pak. Iya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kami keluarga tidak bisa datang dalam masalah seperti itu. Ketika setelah itu dia mungkin ada perubahan sikap, kita berupaya, barakallahu fikum, untuk memperbaikinya. Iya. Baik. Dan terus memberikan pemahaman kepada dia bahwasanya kita adalah seorang muslim yang benar-benar taat dalam memegangi aturan agamanya dan harus dipilah-pilah antara yang prinsip barakallahu fikum dan yang terkait dengan muamalah atau yang semisal dengannya. Al-muadzin ya'udzin awalan. Itu faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan juga kalau kita melihat praktek dan pengamalan salaf terkait dengan tetangga Yahudi, barakallahu fikum, kita akan mendapatkan ibrah tayyib yang sangat luar biasa. Tayyib. Dikisahkan dari kisahnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau ini punya seorang tetangga Yahudi. Tetangganya ini barakallahu fikum berupaya untuk menambah tingkat bangunan rumahnya. Ya, jadi di tingkat, dua tingkat. Kemudian pada tingkat kedua, tentunya di situ dia letakkan ada juga yang namanya kamar mandi ataupun WC. Ya. Dan dia tidak memperhitungkan pengeluaran air tadi, tanpa sadar ternyata air pembuangan dari limbahnya tadi itu menetes, iya, pada bagian rumahnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu fikum. Kira-kira gimana kalau kasus ini terjadi pada kita? Ini, ya, orang kafir satu ini memang cari masalah ini, ya. Baik, barakallahu fikum. Ini non muslim bikin gara-gara lagi. Ya, ini air comberannya netes di rumah kita. Memang dasar kafir, barakallahu fikum, ya. Baik. Itu kalau mungkin terjadi pada sebagian kita. Ini mau cari gara-gara nih, cari ribut ini. Barakallahu fikum. Baik. Jangankan orang kafir, muslim saja itu sudah jadi bakal poin, ya. Barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk ribut. Itu kalau tetangganya muslim. Barakallahu fikum. Terkadang yang lebih parah, tetangganya cuma membangun rumahnya dua tingkat, barakallahu fikum, dia sudah sewot. Ya, sudah iri dan hasad. Barakallahu fikum. Tadinya rumah tetangganya gedek, tiba-tiba bangun dua tingkat. Iya. Dia dari dulu ya segitu-gitu saja. Terkadang ada sebagian muslim yang apa? Sewot gitu ya. Gak suka lihat tetangganya itu lebih hebat daripada dia. Apalagi yang dulunya kedudukannya itu di bawah dia. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kalau dikasih salam sama tetangganya, "Assalamualaikum, Mbak." Gitu ya. Barakallahu fikum. Malingkan muka. Dari pelihara tuyul. Gitu ya. Hey, barakallahu fikum. Ada yang seperti itu, barakallahu fikum. Tindakan kaum muslimin. Iya. Cuma gara-gara tetangganya punya rumah lebih mentereng daripada dia. Iya. Hey, pertumbuhan finansialnya lebih cepat. Itu sudah menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, apalagi ini. Sudah non muslim, barakallahu fikum, bikin rumah dua tingkat, tayyib, kemudian apa? Comberannya netes di rumah. Masya Allah. Tapi beliau subhanallah. Ya, bagaimana para salaf itu begitu meresapi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hak seorang tetangga. Ternyata apa, Imam? Beliau tidak mempermasalahkan hal itu. Gak pengen cari ribut. Ya, cari amannya saja. Gak enak kalau sama tetangga itu sudah ada clash, sudah ada benih-benih permusuhan itu sudah gak nyaman. Pengen ya? Kalau sama tetangga itu sudah ada seperti itu, gak nyaman sudah tinggalnya. Daripada ngurus masalah kecil seperti ini, menyebabkan kita gak nyaman tinggal di rumah itu, kita sudah susah payah menghabiskan dana besar untuk membangunnya. Iya. Daripada cari rumah yang lain, ya lebih baik kita cari amannya saja. Beliau berupaya untuk membuat saluran sendiri dan menyalurkan air pembuangan tadi ke tempat yang lebih aman. Barakallahu fiik. Sudah selesai urusannya tuh, nggak ada masalah. Itu berlangsung waktu puluhan tahun. Barakallahu fiik. Beliau bersabar menghadapi kondisi seperti itu sampai pada satu ketika beliau rahimahullahu taala jatuh sakit. Iya. Baik. Jatuh sakit, banyak yang mengunjungi, di antaranya tetangga sebelah yang Yahudi tadi. Baik, mengunjungi sakit, mengunjungi Imam Al-Hasan Al-Basri yang sedang sakit karena hubungannya tetap baik. Kemudian gimana keadaannya Imam, terus terjadi dialog. Kemudian dia melihat, menerawang, loh itu rumah saya kok meneteskan air. Baru sadar, barakallahu fikum, setelah puluhan tahun. Dia tanya sama Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, itu aliran air dari rumah saya ya? Gitu ya, barakallahu fikum. Iya pak. Nah, itu comberan tuh. Iya pak. Nah itu sudah berlangsung berapa lama wahai Imam? Sudahlah pak, nggak usah dibahas, gitu ya. Anggap aja nggak ada masalah pak. Landa ini Imam. Iya. Itu sudah berlangsung berapa lama itu? Sudahlah, nggak usah dibahas, gitu ya. Wah, akhirnya tetangganya terus maksa. Barakallahu fikum. Iya. Akhirnya beliau nggak enak sendiri. Ya semenjak bapak membangun rumah itu, ya itu sudah terjadi demikian. Terus dia langsung merasa enggak enak, merasa enggak mau. Kenapa Anda enggak bilang wahai Imam? Iya. Kalau air saya itu ngalir ke rumah Anda, iya. Kalau Anda bilang langsung saya perbaiki kok Anda demikian. Baik, akhirnya dia merasa enggak enak, merasa malu, merasa bersalah, barakallahu fikum. Dengan sebab itu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iya. Semenjak saat itu dia menyatakan keislamannya karena sangat kagum. Iya, dengan kesabaran beliau rahimahullahu taala dalam apa? Dalam menerima sikap tetangga yang demikian. Barakallahu fiik. Iya, memang muslim tuh is the best gitu ya, yang terbaik. Barakallahu fiik. Top. Iya. Barakallahu fiik. Itu di antara hikmah. Iya. Ketika kita seorang muslim memberikan pencitraan, memberikan penggambaran yang bagus kepada orang-orang non-muslim. Barakallahu fikum. Dikarenakan, iya, orang-orang non-muslim di dunia itu mayoritasnya barakallahu fikum digambarkan kepada mereka, muslim itu adalah tipe-tipe orang-orang yang berkarakter sangar. Iya. Berdarah dingin, barakallahu fikum. Teroris. Ya. Sehingga apa? Ditanamkan kebencian yang sangat di mata mereka kepada orang-orang muslim. Barakallahu fikum. Ya, melalui media massa, media cetak, dan seterusnya. Itu pencitraan muslim di mata mereka. Barakallahu fikum. Maka kita sebagai seorang muslim harus bisa membuktikan bahwasanya anggapan tersebut, pencitraan tersebut adalah salah. Barakallahu fikum. Ya, justru kaum muslimin adalah orang yang paling santun, ya, adalah orang yang paling bijak dalam menyikapi tetangga-tetangga yang non-muslim. Ayo kan ya? Barakallahu fikum. Tidak seperti yang mereka gambarkan. Sehingga kalau kita benar-benar mampu menerapkan, ya, sabda Rasul ini barakallahu fikum, maka tidak mustahil, ya, orang-orang non-muslim itu akan menjadi simpati dengan kita. Bahkan sebagiannya barakallahu fikum mereka mengeluarkan, ya, infak mereka, uang mereka barakallahu fikum untuk membantu tayyib kaum muslimin barakallahu fikum. Dikarenakan memang mereka sebagiannya memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi barakallahu fikum. Itu mereka-mereka yang paham bahwasannya apa yang digambarkan oleh media massa dan media cetak tentang muslimin itu teroris, itu tidak benar. Barakallahu fikum. Ketika mereka langsung melihat bagaimana kehidupan, ya, seorang muslim antara sesama muslim dan non non muslim. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang barakallahu fikum yang bisa kita ambil ya dari pelajaran hadis ini. Barakallahu fikum. Bagaimana jika orang yang berpuasa muntah, apakah dia batal dari puasa? Kalau muntahnya tidak disengaja, tidak batal. Tapi kalau disengaja, maka batal puasanya. Dan juga kecelakaan berdarah pada anggota tubuhnya dilihat. Barakallahu fikum. Dari sisi, apakah dia kuat untuk tetap melanjutkan puasa atau tidak? Ya. Kalau dia masih kuat untuk tetap melanjutkan puasanya, dia lanjutkan. Barakallahu fikum. Baik. Tetapi kalau dia sudah tidak kuat untuk melanjutkan puasanya, maka dia membatalkan puasanya. Dari sisi itu. Adapun semata-mata luka, ya berdarah karena kecelakaan, itu tidaklah membatalkan puasa. Tapi itu kembali kepada kemampuan orang yang mengalami hal tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Dengan dasar illah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan orang yang puasa dalam keadaan safar. Hadis ini memiliki asbabul wurud, yaitu ketika ada sebagian sahabat yang tetap berpuasa dalam keadaan safar kemudian dia jatuh pingsan. Maka Rasul menyebutkan hadis ini. Ikhwan ya, maknanya apa kalau orang sudah tidak mampu berpuasa, sudah enggak kuat, dia memaksakan diri, barakallahu fikum, dan akan menimbulkan kejadian yang fatal, maka itu tidak termasuk bir, kata Rasul. Barakallahu. Hingga dibawa makna hadis ini kepada kasus tadi. Ya, sehingga dilihat keadaan orangnya. Apakah boleh menerima hadiah atau makanan yang diberi tetangga non-muslim di saat hari raya mereka? Enggak. Tidak boleh ya. Jangankan hari raya mereka, dari acara-acara kebid'ahan saja kita tidak boleh menerimanya. Sebagai bentuk barak terhadap perayaan tersebut. Bolehkah daging kurban dibagikan kepada tetangga non-muslim? Naam. Iya. Bagaimana hukum berjabat tangan dengan orang kafir? Dirinci kalau orang kafirnya itu sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka tidak mengapa. Adapun ayat innamal musyrikuna najasun, itu yang dimaksudkan dalam ayat inilah najis ma'nawi. Maksudnya keyakinan mereka itu najis. Adapun jasad mereka, tubuh mereka itu tidaklah najis. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga tidak mengapa. Ya. Adapun kalau non muslimnya itu lawan jenis ya, jangankan non muslim, yang muslimah juga enggak boleh. Ikhwan ya. Tayyib. Apakah harus bagi kita untuk mendahulukan tetangga non-muslim daripada tetangga muslim dalam berbuat kebaikan? Tayyib barakallahu fikum. Itu terkait dengan kaidah yang disebutkan pada pelajaran sebelumnya, ya. Tayyib, al-aqrab fal-aqrab. Yang kita berikanlah yang lebih dekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Paham kan ya? Ya, adapun ihtimal dari perbuatan Abdullah bin Amr di sini, kemungkinan orang Yahudi itu adalah tetangga yang paling dekat sehingga dia lebih didahulukan daripada yang lainnya. Namun apabila yang lebih dekat adalah tetangga yang muslim, itu yang lebih didahulukan. Barakallahu fikum. Bolehkah kita membawa kertas yang ada nama atau sifat Allah padanya? Tidak apa-apa. Ya, sekedar dibawa toh. Barakallahu fikum. Ketika Anda membawa Al-Quran, ya, di situ banyak nama-nama Allah. Tidak apa-apa Anda bawa Al-Quran. Apakah ketika sujud dahi tidak boleh terhalang peci atau imamah? Barakallahu fikum. Terkait dengan benda-benda yang melekat, iya, atau yang ada pada waktu pelaksanaan sholat. Barakallahu fikum. Itu dibagi oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjadi beberapa bagian. Yang pertama, benda-benda yang tidak menempel dengan jasad kita. Iya, seperti apa? Sejadah. Iya. Barakallahu fikum. Maka untuk benda seperti ini tidak mengapa. Baik, kita sujud di atasnya. Iya, tidak langsung di lantai, tapi dilapis dengan sejadah atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah tayyib, benda-benda yang menempel dengan jasad kita, ya, seperti pakaian. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka ini juga tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda yang tayyib menempel dengan anggota sujud. Pak Irfan, ya, seperti apa? Peci atau imamah atau kaos kaki. Barakallahu fikum. Maka di sini ada perbincangan di kalangan para ulama, namun yang rajih wallahu taala alam suwat itu tidak mengapa. Paham ya? Baik. Dan sebagian mereka memberikan perincian tatkala ada maslahah di sana. Sebagaimana yang terjadi pada masa para sahabat radhiyallahu an, mereka ketika sholat zuhur, barakallahu fikum, karena panas yang begitu luar biasa, padahal Rasul sudah al-ibrat, ya, melaksanakan sholat zuhur diundur waktunya untuk mencari waktu yang dingin, namun bekas-bekas uap dari panas matahari kan masih ada. Ya. Sehingga para sahabat itu sebagian ada yang gak kuat, menempelkan langsung dahinya ke lantai, saking panasnya, padahal pelaksanaan sudah diundur. Barakallahu. Sehingga apa? Mereka menggunakan imamah mereka untuk menjadi alas. Ikhwan ya. Tayyib. Menjadi alas mereka, tayyib, untuk melapisi antara dahi mereka dengan lantai. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kebolehannya. Ya. Tayyib. Ketika dahi ini tidak langsung menempel dengan lantai, namun terhalangi dengan peci ataupun imamah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.